Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd, kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini. Pembahasan kita kali ini membahas tentang kitab Adrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Di sana tidak dipotong tangannya. Anak kecil dididik. Sedangkan dipotong tangannya falah. Kemudian sini sebutkan mukhtaran. Dia mencuri barangnya dengan keinginan sendiri, bukan dikarenakan dipaksa. Kemudian berikutnya min hirzin itu pada seseorang yang mencuri harta, yang di mana tempat itu harta itu untuk menjaga harta. Seperti rumah ada pintunya, ada pagarnya, kunci. Ini namanya hirzin. Kemudian yang berikutnya ruba' dinar. Seseorang yang mencuri sudah mencapai nisab. Ruba' dinar sudah mencapai nisab. Nisabnya ruba' dinar. Satu dinar kurang lebih 4,25 gram. Berarti 4,25 gram. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bassam. Satu dinar 4,25 gram. Dibagi 4, 1 gram lebih sedikit. Kemudian di sini sebutkan kutiat, dipotong tangannya al-yumna. Wa yakfi iqraruhu marratan wahidan, cukup ikrarnya satu kali. Atau kalau tidak ada ikrar, maka dengan dua orang saksi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fastashhidu shahidaini min rijalikum, maka jadikanlah saksi dua orang saksi dari min rijalikum, dari para lelaki di antara kalian. Qala Imam Syaukani, wa yundabu talkinu al-musqit, dan disunnahkan untuk menanyakan kembali kepada orang yang mencuri. Menanyakan kembali apakah engkau seperti ini atau seperti itu. Karena kemungkinan dia mencuri dalam keadaan dipaksa. Dalam keadaan dipaksa atau mencuri, orang itu majnun. Orang itu majnun sehingga ditanyakan kembali. Kemudian dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yuhsamu mawdi'al qat'i wa tu'allaqu al-yad fi 'unuqi as-sariq. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yuhsamu itu yaitu tempat yang sudah, tangan yang sudah dipotong itu dikeringkan. Yani agar darahnya tidak mengalir terus menerus. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW memerintahkan pada seseorang yang mencuri, idhabu bihi faqta'uhu thumma ahsimuhu. Nabi mengatakan, pergilah dengan orang ini yang mencuri, potonglah kalian tangannya, thumma ahsimuhu yaitu jangan sampai darahnya itu mengalir terus menerus. Imma dengan, sebagian mengatakan dengan minyak yang panas supaya dia mengering, tidak terus-menerus darahnya mengeluar. Karena apabila darahnya terus-menerus keluar, maka ini akan menyebabkan kematian. Karena hadnya, karena hukumannya hanya potong tangan, sampai tidak sampai dengan tingkat kematian. Sehingga apabila sudah dipotong, nah, biasanya kedokteran bisa mengetahui diperban atau di seperti apalah. Ya, ini yang penting darahnya tidak mengalir terus-menerus. Nah, karena dia akan kekurangan darah dan akan menyebabkan kematian. Qala wa tu'allaqul yad fi 'unuqis sariq. Dan tangan yang sudah terpotong itu digantungkan di leher orang yang mencuri. Nah, dalam permasalahan ini di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi sanadnya lemah. Yakni menggantungkan tangan sudah dipotong di unuqis sariq dalam rangka ditunjukkan kepada orang-orang supaya jangan sampai melakukan hal yang serupa, pelajaran buat mereka. Agar mereka mengetahui bahwa ini adalah merupakan hukuman bagi seseorang yang mencuri. Nah, sehingga seseorang ketika melihat hukuman seperti itu merasa takut, tidak mau melakukan pencurian. Nah, dan menggantungkan di sini. Naam, di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Fadalah bin Ubaid, akan tetapi hadis sanadnya lemah fi isnadi Hajjaj bin Arta'ah. Dan di sana terdapat hadis yang mauquf ala Ali bin Abi Thalib, dan di sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimatullahi taala alaihi. Yani perbuatan Ali bin Abi Thalib ketika memerintahkan untuk memotong tangan seorang kemudian digantungkan di tangannya. Sedangkan hadis yang marfu di sana tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Fadalah bin Ubaid yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangkan seseorang yang mencuri kemudian dipotong tangannya, kemudian Nabi memerintahkan untuk digantungkan di lehernya. Ada sini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fi irwa. Nah, dengan inilah yusra, tidak disyariatkan karena hadis yang marfu wa dhaif. Tayib. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa yasqutu bi'afw al-masruq عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, ويسقط بالعفو, hukuman had, hukuman mencuri itu bisa yasqut, bisa di hukuman itu bisa digagalkan, hukuman itu bisa dibatalkan. Bi'afil masruq alaih qabla al-bulughi ila sultan. Nah, si pemilik barang memaafkan kepada si pencuri. Qabla bulughi ila sultan. Selama belum nyampe ke sultan, ke hakim. Kalau misalkan sudah sampai ke sultan, faqad wajaba, maka wajib untuk dipotong tangannya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Al-Safwan Ibnu Umayyah radhiyallahu taala anhu, ketika Safwan Ibnu Umayyah tidur di masjid, dia memakai khamisah, kain. Nah, kemudian terdapat seseorang yang mencuri. Kemudian kita datangkan kepada Nabi SAW dan Nabi SAW memerintahkan untuk memotong tangannya. Kemudian Sufwan ibnu Umayyah mendatangi Nabi SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau memotong?" Dengan memotong dikarenakan seseorang yang mencuri selimut atau mencuri kain yang di sana seharga 30 dirham, "Ya Rasulullah, aku akan hadiahkan selimut itu kan itu untuk dia." Ini orang yang mencuri. Jadi memaafkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Safwan, "Kenapa engkau tidak mengatakan hal seperti itu, yakni sebelum orang yang mencuri itu didatangkan kepadaku? Karena apabila sudah mencapai sultan, mencapai hakim, maka wajib untuk dipotong." Sehingga seseorang yang ingin memaafkan orang yang mencuri, maka beritahu kepada orang yang menangkapnya, jangan sampai ketika sudah sampai ke sultan, ke hakim, baru memaafkan. Sehingga sebelum-sebelumnya sudah aku akan maafkan dia. Selesai perkara. Hal ini sebab juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Amr, dan hadis ini di sahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullah taala alaih, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimatullah taala alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'afau al-hudud fima bainakum fama balagni min haddin faqad wajaba." Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ta'afau al-hudud, hindarilah hukuman had di antara kalian, fima bainakum di antara kalian, fama balagni min haddin, dan apabila sudah sampai kepadaku, faqad wajaba, maka hukuman had itu wajib untuk ditegakkan." Ini juga dalil bahwa sebelum pencuri itu diberikan kepada sultan, maka boleh seseorang untuk memaafkannya. Kalau sudah sampai ke sultan, maka dikatakan di sini oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, "La ba'dahu," bukan setelahnya. Karena apabila sudah setelahnya, faqad wajaba. Faqad wajaba, maka dipotong tangannya. Sehingga sebelumnya, qoblal bulugh ila sultan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita teruskan kembali insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.